saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ikhwani fiddin azani wa iyyakum ajma'in. Nasihat dari Abu Darda yang akan kita bahas adalah kalimat yang berbunyi, Udhkurillaha fissarra yadhkurka fiddarra wa idha dhakartal mauta faj'al nafsaka ka ahadihim wa idha ashrafat nafsuka ala shay'in minad dunya fanzur ila ma yasir. Ingatlah Allah di masa-masa as-sarra. As-sarra itu artinya ar-rahah atau kelapangan. Yadhkurka fid-dharra, maka ia akan mengingatmu, menolongmu di masa-masa ad-dharra, dalam masa-masa kesulitan. Wa idza dzakartal mauta, dan jika engkau mengingat orang-orang yang telah wafat, telah meninggal, maka jadikanlah dirimu bagaikan bagian dari mereka, seolah-olah engkau telah meninggal dunia. Dan jika dirimu, hawa nafsumu, cenderung kepada kenikmatan dunia, maka lihatlah akhir dari perjalanan hidupmu. Artinya engkau akan menjadi apa? Menjadi mayat, sama seperti orang-orang yang telah meninggal dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini nasihat yang sangat mendalam sekali. Karena apa? Nasihat ini mengingatkan kita dari kelalaian saat kita berada di dalam kesenangan. Ini memang nasihat ini adalah nasihat yang diminta seorang sahabat kepada Abi Darda, ausini. Dan jawaban ini sangat baik, indah, sangat mendalam dari Abi Darda. Wasiat yang diberikan Abu Darda kepada penanyanya ini adalah wasiat yang mengandung tiga makna yang sangat mulia bagi orang-orang yang merasakan penyesalan dan bagi orang-orang yang tahajjarat qulubuhu qaswatan, hatinya yang telah mengeras. Maka nasihat ini sangat cocok bagi kita semua yang sudah mulai merasa hatinya keras atau hatinya lelah terhadap penyesalan-penyesalan dunia. Yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah. Karena mengingat Allah itu dapat meluluhkan kerasnya hati dan akan selalu mengaitkan hati kita dengan Allah yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib dan akan memuliakan orang tersebut. Sebagaimana yang tertera di dalam hadis qudsi, fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairin minhum. Jika seorang hamba mengingatku di dalam hatinya, dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku juga. Dan jika ia selalu mengingatku di saat dia berada fi mala', dalam khalayak ramai, maka aku juga akan mengingatnya, menyebut-nyebutnya di khalayak ramai yang lebih baik dari mereka, yaitu di kalangan para malaikat. Akan disebut-sebut di kalangan penduduk langit, yaitu para malaikat, al-muqarrabun. Abu Darda telah mengingatkan tentang satu keberkahan dari keberkahan-keberkahan ibadah ini, yaitu berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah bahwasanya orang yang selalu mengingat Allah dalam masa senang akan mendapatkan efek atau pengaruh positif atau balasan yang setimpal atau ganjaran yang setimpal di saat dia berada di dalam kesulitan. Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Makna ta'arraf menurut para ulama adalah yang pertama taqarrab, yang kedua kun ma'rufan. Taqarrab, mendekatlah kepada Allah. Firraha, raha sama dengan sarra, yaitu kelapangan, kemewahan, atau kebahagiaan. Maka dia akan mengingatmu, mengenalmu di dalam syiddah. Syiddah itu artinya keras atau kesulitan. Sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal kurab fal yukthirid du'a firraha. Barang siapa yang menginginkan untuk Allah kabulkan doa-doanya ketika ia mengalami syada'id, jamak dari asyiddah yang artinya kesulitan-kesulitan, wal kurab jamak dari kurbah, dan juga musibah-musibah, maka hendaknya ia banyak berdoa di masa senang. Berdoa dalam masa senang atau berzikir mengingat Allah di masa senang maksudnya adalah bersyukur dengan nikmat Allah. Dan tidak mesti masa senang itu berupa banyaknya harta. Masa senang itu bisa berbentuk seperti sekarang sehatnya fisik kita. Kita harus banyak mengingat Allah agar kelak saat badan ini mulai sakit misalnya, maka Allah akan mudahkan atau minimal Allah akan jadikan ini sebagai penggugur dosa. Sehingga nanti efek atau imbasnya adalah misalnya rezeki kita dimudahkan oleh Allah, atau yang belum mendapatkan jodoh dimudahkan oleh Allah. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Dan bukankah Allah juga telah menggambarkan bagaimana seorang nabi, yang kita tahu para nabi adalah manusia yang paling kenal Allah, paling mengingat Allah, dan dibuktikan dengan diselamatkannya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan hiu. Apa sebab Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari bahaya ikan hiu ini, atau dalam pendapat lain dikatakan ikan paus? Ternyata karena beliau itu ternyata dulunya senang untuk bertasbih kepada Allah. Bayangkan kelihatannya amalannya adalah amalan yang remeh, hanya bertasbih. Tapi masya Allah, manfaatnya sudah dibuktikan oleh Allah melalui peristiwa yang dialami oleh Nabi Yunus. Ketika wa inna Yunus la minal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqatahu alhutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Surat As-Saffat dari 139 sampai 144. Sungguhnya Yunus adalah termasuk orang-orang yang diutus atau termasuk rasul. Beliau karena dikejar kaumnya berlarilah menuju perahu yang mashfun, sudah penuh mamlu dengan orang. Kemudian diadakanlah undian, maka beliau pun ikut berundi dan ternyata beliau kalah dan diceburkan ke dalam laut. Kemudian diambil atau ditelan ikan dalam keadaan terhina saat itu. Itu ujian bagi beliau. Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya beliau bukan orang yang termasuk sering bertasbih, lalabisa fihi atau fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya bukan karena sering bertasbih, maka beliau akan terus berada dalam perut ikan sampai dibangkitkannya manusia. Lalu yang kedua, nasihat beliau atau wasiat beliau kepada seorang yang bertanya kepadanya adalah wa idza dzakartal mauta faj'al nafsaka ka ahadihim. Dan jika engkau melihat atau mengingat orang-orang yang telah meninggal dunia, al-mauta, maka jadikanlah dirimu bagian dari mereka, seolah-olah engkau bagian dari mereka, telah meninggal. Bayangkan kalau kita sudah meninggal sedangkan bekal kita belum mencukupi. Wasiat ini adalah bagian dari ratusan wasiat-wasiat yang orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat dari kalangan salafus salih, menasihati ashabahum, sahabat-sahabatnya. Dan Abu Darda dalam kesempatan lainnya, dalam nasihat-nasihatnya mengatakan, inna man aktsara dzikral mauti qalla hasaduhu wa baghiyuh. Sesungguhnya orang yang memperbanyak mengingat kematian, maka akan sedikit hasadnya. Hasadnya, rasa iri terhadap perkara dunia yang didapati oleh atau yang didapatkan oleh tetangganya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Karena bagaimana mungkin orang yang takut mati, namun di sisi lain hatinya iri terhadap pemberian Allah kepada saudaranya. Sesuatu yang bertentangan. Wa bagyu, wa qalla bagyu maksudnya. Dan akan sedikit pula bag, al-bagyu artinya melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah. Karena apa? Karena dia takut. Ketika dia ingat mati dan hendak melanggar misalnya, akan melangkahkan kakinya kepada tempat maksiat misalnya. Kalau dia ingat mati maka akan terhenti saat itu pula langkahnya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian dalam nasihat lain beliau mengatakan, wa ma aktsaru 'abdun dzikral mauti illa ra'a dzalika fi 'amalihi. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian melainkan pasti dia akan melihat efek positifnya dalam amalannya. Akan menjadi lebih banyak dan lebih intens dia mendekatkan diri kepada Allah. Wa la tala 'amalu 'abdin qattu illa asa'al 'amal, dan sebaliknya tidaklah seorang hamba berpanjang angan-angan melainkan pasti amalannya akan buruk. Nah, maka kita bisa pahami di sini bahwa kenapa amalan kita kok sedikit, atau mungkin amalan kita terkesan tergesa-gesa dalam pelaksanaannya, sholat misalnya. Itu ternyata menurut beliau efek dari panjang angan-angan. Dan sahabat yang mulia Sa'id ibn Jubair mengatakan, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi khashitu an yafsuda 'alayya qalbi." Sa'id ibn Jubair mengatakan, seandainya mengingat kematian itu terlepas dari ingatanku, dari hatiku, maka aku takut akan rusaklah hatiku. Jadi yang menjaga hati kita untuk tetap baik, tetap hidup adalah dengan mengingat mati menurut beliau. Sufyan ats-Tsauri, seorang tabi'in, mengatakan dalam menjelaskan efek dari mengingat kematian, "Lau annal baha'im ta'qilu minal mauti ma ta'qilun ma akaltu minha saminan." Seandainya binatang-binatang ternak itu berakal dan mampu mengingat kematian sebagaimana kalian, wahai para manusia, maka kalian tak akan mendapatkan dalam tubuhnya daging yang banyak. Kenapa? Dia mungkin tidak akan mau makan dengan kenyang sehingga kurus badannya. Wa minal qasasil masyhurah fi hadzal bab qissatu dukhuli Abil Atahiyah ala Harun ar-Rashid. Falamma dakhala qala lahu Harun, "Idzni bi abiyati syi'rin wa awjiz." Fa anshadahu, "La ta'manil mauta fi tarfin wa la nafasi, walau tamanna'ta bil hujjabi wal harasi. Wa'lam bi anna sihamal mauti qasidatun likulli muddari'in minna muttarisi, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tujri ala al-yabas, atau la tajri ala al-yabas." Ketika Abul Atahiyah berkunjung kepada seorang pemimpin yang bernama Harun ar-Rashid, seorang khalifah dari Abbasiyah, maka Harun berkata kepadanya, "Nasihatilah aku dengan bait-bait syair, tapi jangan panjang-panjang," katanya. Maka Abul Atahiyah pun membuat syair, "La ta'manil mauta fi tarfin wala nafasi." Jangan sekali-kali kau merasa aman dari kematian, fi tarfin, dalam sekejap mata maupun dalam satu tarikan nafas. Walaupun engkau tamanna'ta bil hujjab, menjaga, melindungi dirimu dengan para pelindung dan penjaga, bodyguard, maka ketahuilah bahwasannya sihamal mauti qasidah. Tetaplah anak panah kematian itu akan tepat sasaran, tidak mungkin meleset. Sama saja engkau mengharapkan keselamatan, walam tasluk masalikah, jika engkau tidak banyak beramal untuk mempersiapkan kematian, maka sama saja engkau berharap kesuksesan, tetapi kau tidak menempuh jalan kesuksesan itu. Karena sesungguhnya perahu itu tidak akan berlayar di atas tanah kering. Artinya mustahil engkau berharap selamat dari kematian dan juga berharap selamat dari masuk neraka tanpa beramal. Secara global, orang yang banyak mengingat kematian akan dihormati, diberikan kehormatan oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah. Dia akan menyegerakan taubat. Karena dia tahu bahwa dia tidak tahu kapan dia meninggal, maka lebih baik dirinya selalu berada dalam ketaatan, diantaranya dalam taubat. Wa qana'atul qalbi, dan orang yang sering mengingat mati tahu bahwa dirinya tidak tahu kapan dia meninggal dan pasti akan meninggal, dia akan qana'ah, menerima pemberian Allah sedikit apapun dengan senang tanpa banyak menggerutu. Wa nasyatun fil ibadah, dan tentu poinnya adalah giat dalam beribadah, nasyat, menyegerakan taubat, hati yang qana'ah dan rajin dalam beribadah, inilah buah dari orang yang sering mengingat kematian. Sebaliknya, orang yang banyak atau sering melupakan kematian, maka dia akan dihukum dengan tiga perkara pula. Yang pertama, taswifut taubah. Taswif itu dari kata saufa yang artinya nanti. Taubatnya nanti-nanti saja. Nanti ah kalau saya sudah pensiun baru rajin ke masjid. Nanti ah kalau sudah umur 50-an baru taubat banyak zikir. Na'udzubillah. Siapa yang tahu bahwa umur Anda akan sampai 40 bahkan. Jadi orang yang banyak melupakan kematian akan sering menunda taubat. Akan terus israr dalam maksiat. Terus menerus. Watarkur ridho bil kafaf. Nah, ini lawan daripada qanaah. Meninggalkan keridoan, kesenangan, kerelaan terhadap kesederhanaan. Wattakasul fil ibadah. Lawan dari yang ketiga, malas dalam beribadah. Kalau efek positifnya adalah tadi menyegerakan taubat, qanaah, rajin beribadah, efek meninggalkan dari mengingat mati adalah menunda-nunda taubat, tidak senang terhadap takdir Allah berupa pemberian yang sedikit, dan malas dalam beribadah. Sedikit lagi kita tambahkan nasihat yang ketiga, yaitu idza asyrafta nafsuka ala syai'in minad dunya fanzur ila ma yasir. Sebagai peringatan terakhir bahwa jika ingin nafsu kita mengajak kita kepada, atau saat nafsu kita membisikkan kita untuk melanggar aturan Allah hanya karena dunia, maka ingatlah ila ma yasir. Akan jadi apa kita nanti di akhir usia kita? Pasti kita akan mati pula. Barakallahu fikum, wallahu a'lamu bissawab. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.